indah yang ku jalani setelah ku menanti. Kaulah mimpiku, jawaban dari setiap doaku. Membangun cinta suci, saling menasehati. Bersama kita lalui setiap ujian darinya. Pandu cintaku membangunkanmu. Matamu terbuka dan engkau tersenyum. Di sepertiga kau di belakangku. Hening malam indah memanjatkan doa. Tuhan jaga dia selalu dalam lindunganmu. Jaga cinta kami hingga mampu menyentuh arasmu. Jadikan dia pendampingku, tak hanya di dunia ini. Cinta yang abadi, sehidup sesurga bersamanya. Membangun cinta suci, saling menasehati. Bersama kita lalui setiap ujian darinya. Hanya